Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitab Irsyadus Sari. يقول شارح رحمه الله أقول حديث الافتراق قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه متقارب إلا أنه في آخره في بعضها قال هم الجماعة وفي بعضها قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, hadithul iftiraq, hadis yang menyebutkan tentang perpecahan yang terjadi pada umat Islam, wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Hadis yang menyebutkan tentang permasalahan ini, qad rawahu jama'atun minas sahabah, telah diriwayatkan dari sekelompok para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya bersumber dari satu sahabi saja, melainkan dari beberapa sahabat. Wa lafdhuhu mutaqarib, dan lafadznya hampir-hampir mirip antara riwayat dari satu sahabat dengan sahabat yang lain, tidak jauh beda. Lafaznya tentang hadithul iftiraq hampir-hampir mirip. Illa annahu fi akhirihi fi ba'diha qalahumul jama'ah wa fi ba'diha qalahumul ladhina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Hanya saja di bagian akhir hadis tersebut, sebahagian riwayat menyebutkan bahwa satu kelompok yang selamat adalah al-jama'ah. Dan riwayat lain menyebutkan satu kelompok yang selamat itu adalah humul ladzina ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka-mereka yang berjalan di atas jalan yang aku jalani dan dijalani para sahabatku. Dan ini tidak bertentangan. Al-jama'ah adalah mereka-mereka yang berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya. Mereka-mereka yang berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-jamaah. Wa qad taqaddama lana fi awwali hadha asy-syarhi annahu laysa al-muradu biqawlihi kulluha fin-nari illa wahidah. أنهم مخلدون أنهم كلهم كفار مخلدون. Dan telah kita lewati di awal syarah pembahasan kitab ini bahwa yang dimaukan bukanlah yang dimaukan di awal pembahasan kitab ini bukanlah yang dimaukan dengan lafaz hadis kulluha finnar, bahwa mereka semuanya kuffar mukhalladuna finnar. Hadis tentang iftiraq akan disebutkan oleh Rasul, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu kelompok yang selamat. Bukan yang dimaukan dengan kalimat kulluha finnar, bahwa selain dari satu kelompok tadi yang berarti 72 kelompok semuanya kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya, bukan ini yang dimaukan. Kemudian beliau menjelaskan bal anna hadhil firaq mukhtalifah, bahkan kelompok-kelompok ini bertingkat-tingkat kesesatannya, berbeda-beda dari penyimpangan yang mereka lakukan. Minha ma tablughu bid'atuhum ila haddil kufri fayakhrujuna minal Islam. Di antara kelompok-kelompok sesat tadi, dari 72 kelompok itu, ada kelompok yang kebid'ahan mereka sampai pada tingkatan kufur, sehingga menyebabkan mereka keluar dari Islam. Wa yuhkamu 'alaihim bil kufri wa yakununa mukhalladina fin nari yaumal qiyamah. Sehingga mereka yang sampai pada tingkat kekufuran bid'ahnya, bid'ah mukaffirah, yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir. Wa yuhkamu wa yakununa mukhalladina fin nar. Dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya nanti di yaumul qiyamah. Ini kalau yang tingkat kesesatannya parah sampai pada tingkat kekufuran. Apa contohnya? Contohnya seperti mereka yang menafikan al-asma wa sifat. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dinafikan oleh mereka. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Allah tidak memiliki nama Al-Alim. Allah tidak memiliki nama Al-Hakim. Allah tidak memiliki nama Al-Qadir. Asma'ul Husna itu enggak ada. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memiliki sifat As-Sam'. Allah tidak mendengar. Al-Hakim, Allah tidak memiliki hikmah. Al-Qadir, Allah tidak memiliki kudrah. Mereka ingkari semua. Apa alasannya? Menurut mereka sederhana. Kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu tidak mungkin. Sehingga, supaya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, kita tidak boleh mensifati Allah Azza wa Jal dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Makhluk melihat, makhluk mendengar, makhluk mengetahui, makhluk punya kebijakan. Maka kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat yang itu ada pada makhluk. Sehingga pada akhirnya mereka, kelompok Jahmiyah, bahkan sampai mengingkari wujudullah. Kenapa? Karena makhluk itu ada wujudnya. Awalnya mereka ingin mensucikan Allah Azza wa Jal. Mensifati Allah dengan kemahaagungan dan kemahamuliaan. Tetapi ketika cara yang mereka gunakan salah, pada akhirnya mereka jatuh pada kekufuran. Kebid'ahan mereka sampai pada tingkat kekufuran. Di antara 72 kelompok yang sesat, ada yang sampai seperti ini. Yang hingga kemudian menyebabkan mereka keluar dari Islam. Wa minha firaqun la tablughu bid'ahum ila haddil kufri bal takunu mufassiqah. Fahaulai yarjuna ma yarjuhul muwahiduna idha matu ala tauhid. Ada pula di antara kelompok-kelompok yang menyimpang itu, dari 72 kelompok yang ada, la tablughu, tidak sampai, bida'uhum, kebida'ahan mereka, ila haddil kufri, sampai pada batasan kekufuran. Bida'ahnya sesat, bida'ahnya parah, kerusakan yang ditimbulkan besar, namun masih belum sampai pada tingkat kekufuran. Bal takunu mufassiqah. Bahkan kebid'ahannya adalah kebid'ahan mufassiqah. Belum sampai pada mukaffirah. Fahaulai yarjuna ma yarjuhul muwahhidun. Maka mereka yang seperti ini, mereka berharap seperti yang diharapkan oleh para ahlut tauhid. Mereka masih muwahid. Walau terjadi penyimpangan-penyimpangan, tetapi mereka masih ahlut tauhid karena belum sampai kebid'ahan mereka pada tingkat kekufuran dan menghabiskan keimanan mereka. Idza matu 'ala tauhid. Seperti yang diharapkan oleh para ahlut tauhid ketika mereka meninggal dunia, masih di atas tauhid. As'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling merasa beruntung, berbahagia, senang dengan syafaatku kelak di yaumul qiyamah adalah mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala membawa ini saja. Dan penuh dengan dosa serta kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, kebidahan-kebidahan. Tetapi masih dalam ranah muwahhid. Belum keluar dari ahlut tauhid. Maka dia akan merasa sangat beruntung, berbahagia dengan adanya syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. وبهذا يتبين على أن قوله كلها في النار إلا واحدة ليس المراد به أنهم كلهم مخلدون في النار فيما نعتقد. Maka dengan pemaparan ini, dengan penjelasan ini, menjadi gamblanglah, menjadi jelaslah bahwa yang dimaukan oleh ucapan Rasul kulluha finnari illa wahidah bukanlah yang dimaukan mereka semuanya kekal di dalam neraka. Dan bukan itu pula keyakinan kita. Meyakini bahwa 72 kelompok semuanya pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Tidak. Kalau meyakini demikian maka itu adalah keyakinan khawarij. Siapa yang melakukan dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Dan kebid'ahan lebih besar daripada al-ma'asi, al-bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada al-ma'asi. Al-bid'ah lebih besar kerusakan yang dimunculkan daripada al-ma'asi. Namun ketika kebid'ahan tadi belum sampai pada tingkat kekufuran, maka tetap pelakunya masih dikatakan sebagai seorang muslim. Diharapkan untuknya sebagaimana yang diharapkan pada ahlut tauhid secara umum. Qala thumma inna hadhihi al-wahidata al-mustathnah hiya allati tadinu bima dana biha as-sahabatu aqidatan wa amalan wa ta'amulan wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Kemudian satu kelompok yang dikecualikan oleh Rasul, satu kelompok yang selamat dari penyimpangan ini, hiya allati tadinu bima dana biha as-sahabah, adalah satu kelompok yang beragama menjalankan syariat Islam seperti yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tanpa mengurangi, tanpa menambahi, tanpa menganggap oh ini lebih baik dari apa yang difahami dilakukan oleh para sahabat. Tidak, mereka berjalan di belakang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengikuti salafus salih dengan pengikutan yang baik. Inilah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku. Inilah kelompok yang selamat. Menjalankan syariat Islam seperti yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengembalikan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akidatan, apakah dalam permasalahan akidah. Wa amalan, atau dalam masalah amalah, mu'amalah. Dalam masalah amal ibadah mereka, penerapan syariat yang mereka lakukan. Wa ta'amulan, atau dalam masalah muamalah, pergaulan di antara sesama mereka, mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah, dan itulah akidah, prinsip yang dipegangi oleh ahli sunnati wal jamaah. Mereka tidak lantas mengambil istihsanat yang dianggap baik, yang dianggap bagus, yang dianggap seiring dengan kemajuan zaman. Tidak. Apa yang telah memperbaiki umat terdahulu, itulah yang mereka yakini yang akan mampu dan bisa memperbaiki umat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ini akidah ahlu sunnati wal jamaah. Tidak menyatakan as-salafu aslam wal khalafu ahkam. Metode yang dilakukan oleh salaf itu lebih selamat. Namun yang dilakukan oleh khalaf yang datang belakangan itu lebih bijaksana, tidak. Tetapi mereka meyakini apa yang dilakukan dan ditempuh oleh salaf aslam wa ahkam, lebih selamat dan lebih bijaksana. Sehingga tidak ada celah bagi yang datang belakangan untuk kemudian menambah atau mengurangi dengan alasan ini sudah tidak cocok dilakukan di masa sekarang ini. Ini sudah tidak tepat dilakukan di zaman modern. Kalau dulu di masa salaf, iya, ini sangat tepat sekali. Namun sekarang prinsip ini harus dirubah. Prinsip yang seperti ini sudah tidak lagi tepat untuk dilakukan di masa sekarang. Ahlus sunnati wal jamaah tetap meyakini apa yang ada pada salaf aslam wa ahkam, lebih selamat dan lebih bijaksana. Dan itu akan terus diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah sampai kapanpun dan dimanapun mereka berada. Wa annal uluhiyyata lillahi wahdah, dan bahwasanya al-uluhiyah, hak untuk disembah dengan peribadatan yang benar, hanyalah milik Allah Azza wa Jal. Wa annahu la yajuzu an yud'a ghairuhu, dan bahwasanya tidak boleh untuk dipanggil, ditujukan doa kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jal. Tidak boleh seseorang berdoa meminta sesuatu yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah, namun diminta kepada selain Allah. Wala yustaghatsu bighairihi, tidak boleh pula seseorang melakukan istighatsah dalam perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Azza wa Jal, namun minta kepada selain Allah. Ini kalau dilakukan sampai pada tingkat kekufuran, bahkan sampai pada tingkat kufurun akbar mukhrij minal millah, kekufuran yang besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dia meminta, berharap, istighatsah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia tetap meminta kepada selain Allah. Wa anna man fa'ala dzalika fa innahu musyrik syirkan akbar, bahwasanya yang melakukan hal itu, berdoa, meminta kepada selain Allah, isti'anah, istighatsah, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang melakukan hal itu, dia musyrik syirk akbar. Walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, namun pada hakikatnya dia telah keluar dari Islam dan Islamnya telah batal. Qala wa annal mutaba'ata takunu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akidah ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa yang secara mutlak diikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutaba'ah at-tammah, yang berhak untuk diikuti secara mutlak, yang tidak boleh ditolak ucapannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, maka pendapatnya yang sesuai dengan al-haq diikuti. Pendapatnya yang berseberangan dengan al-haq ditolak, dibantah. Kalau itu ternyata mengajak kepada kesesatan, dijelaskan kepada umat bahwa itu adalah kesesatan, bahwa itu adalah penyimpangan, pendapat itu adalah salah dan keliru. Karena tidak ada ucapan yang boleh untuk diambil kecuali ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau, dilihat apakah sesuai dengan al-haq ataukah tidak. La yuqaddamu qawlu ahadin ala qawlihi wa la ra'yu ahadin ala sunnatihi. Tidak boleh mendahulukan ucapan seseorang daripada sabda Rasul. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ala anna man istabana lahu sunnatun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqawli ahad. Ajma'al muslimun. Kaum muslimin sepakat. Ala anna, bahwasannya, man istabana lahu sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah jelas sebuah sunnah bagi seseorang, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lahu, tidak boleh, tidak halal bagi dia, an yada'aha, untuk meninggalkan sunnah tadi, liqawli ahad, hanya untuk mengikuti ucapan pendapat orang lain. Wala ra'yu ahadin ala sunnatihi, enggak boleh pula didahulukan pendapat orang lain dibanding sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Syekh fulan demikian, pendapat alim fulani demikian. Oh, ini sudah merupakan ijma' dari musyawarah kelompok kami. Dan ternyata bertentangan dengan hadis Rasul, dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pendapat itu didahulukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Masih panjang di bawah, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.